Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-31, yaitu tentang huruf. Salisan al-harfu, yang ketiga adalah harf. Diterangkan di sini, al-hurufu kulluha mabniyatun. Huruf semuanya adalah mabni. Ya, jadi yang namanya huruf, hukumnya adalah mabni. Tidak ada huruf yang mu'arab. Al-harfu hiyal kalimatud dallatu ala ma'nan fi ghairiha, nahu fi hal la alhamzatu. Ta'rif atau definisi dari huruf, ya, diterangkan di sini bahwasanya yang namanya huruf atau harf, ya, harf kalau bahasa kita ya huruf seperti itu, adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna di dalam selain kata itu. Ya, coba diperhatikan ta'rif atau definisinya, pengertiannya. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna di dalam selain kata itu. Dicontohkan di sini fi, hal, la, dan alhamzah. Ya. Misal kita ambil satu, yaitu hal, misal. Ya, semisal hal. Hal ini, hal adalah kata yang menunjukkan suatu makna berupa pertanyaan, yang artinya apakah. Dan makna ini tidak muncul kecuali di selain kata ini. Ya, makna hal dia sebagai pertanyaan, yaitu apakah, ini tidak akan muncul melainkan atau kecuali di selain kata ini. Bisa di fi'il atau bisa di isim yang setelahnya. Contoh misal, hal qama Zaidun. Dan contoh yang kedua misal, hal Muhammadun Karimun. Ya, contoh pertama tadi apa? Hal qama Zaidun. Contoh kedua, hal Muhammadun Karimun. Maka pada contoh pertama, maknanya adalah menanyakan tentang berdirinya Zaid. Hal qama Zaidun. Ya, menanyakan tentang apa? Berdirinya Zaid. Dan contoh kedua maknanya adalah menanyakan tentang kedermawanannya Muhammad. Hal Muhammadun Karimun. Menanyakan tentang apa? Kedermawanannya Muhammad. Ya, sehingga dia akan punya makna yaitu pada kata selainnya. Artinya ketika dihubungkan dengan kata yang lainnya, baik yang masuk ke isim ataupun ke fi'il, ya, seperti hal tadi. Hal ini adalah huruf yang bisa ke isim ya bisa, ke fi'il ya bisa. Dan nanti ada huruf yang hanya ke isim dan ada huruf yang hanya ke fi'il. Ya, kalau di sini fi ini contoh yang hanya ke isim, ya nanti ada huruf misalnya huruf jazm lam gitu ya, itu hanya masuk ke fi'il. Jadi itulah ta'rif definisi dari huruf. Dia adalah kata yang menunjukkan makna di dalam selain kata itu. Kalau masih sendirian dia belum punya makna. Kalau disambung dengan yang selainnya barulah di sana akan ada makna. Fala ma'nan li ayyi harfin min hadhil hurufi illa idza udkhila fi jumlatin. Sehingga diterangkan di sini tidak memiliki makna li ayyi harfin min hadhil huruf. Ya, dari salah satu huruf di antara huruf-huruf tersebut. Artinya huruf-huruf tersebut tidak memiliki makna illa idza udkhila fi jumlatin, melainkan apabila ditempatkan, dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, yang namanya harf, dia tidak punya makna kecuali kalau ditempatkan di dalam kalimat. Fa masalan al-harfu fi. Sebagai contoh adalah huruf fi. Huruf fi. Fi ini salah satu dari contoh huruf. La ma'nan lahu. Dia tidak punya makna. Munfaridan ketika sendirian. La ma'nan lahu munfaridan. Fi itu tidak punya makna dalam keadaan ketika dia masih sendirian. Belum dimasukkan di dalam kalimat. Illa idza qulta, kecuali apabila engkau mengatakan di dalam kalimat, misalnya safartu fil laili, saya bersafar di waktu malam. Fa ma'nahu dzarfiyatu, maka fi di sini maknanya adalah menunjukkan adzarfiyah, yaitu keterangan, dalam hal ini adalah keterangan waktu. Fi maknanya dzarfiyah, sehingga diterjemahkan di. Ya, safartu fil laili, saya bersafar di waktu malam. Wa hakadzal baqiyatu, demikianlah yang lainnya atau yang sisanya. Baik hal la al hamzah itu sama. Ya, dia akan punya makna apabila ditempatkan di dalam kalimat. Kemudian alamatuhu, tanda-tanda huruf. La yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Huruf itu tandanya adalah dia tidak menerima sesuatu pun di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh isim, dan juga tidak menerima sesuatu pun di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh fi'il. Artinya yang namanya huruf itu dia tidak punya tanda sebagaimana tanda yang dimiliki oleh isim ataupun tanda yang dimiliki oleh fi'il. Ya, sehingga tanda huruf itu adalah tidak adanya tanda. Tidak adanya tanda itu sebagai tanda bagi huruf. Maksudnya tidak adanya tanda, baik tanda isim maupun tanda fi'il. Kemudian al-hurufu naw'ani. Huruf itu ada dua. Awalan huruful ma'ani. Yang pertama namanya huruf ma'ani. Iyallati tadullu ala ma'nan fi jumlatiha. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang menunjukkan terhadap suatu makna secara keseluruhannya. Ya, artinya huruf ma'ani itu huruf yang dia punya makna apabila dia sudah ditempatkan di dalam kalimat tentunya. Nahwu contoh huruful jari, huruf-huruf jar. Ya, ada min, ila, an, ala, fi dan sebagainya. Wal atfi, huruf-huruf atof, misalnya ada wawu, ada fa, ada summa, ya. Kemudian wan nida, huruf untuk memanggil, ada ia, ada a misalnya, ya. Wal jazmi, ya, wal jazmi, wan nasbi, huruf jazm, huruf nasab, ila akhirih. Secara keseluruhannya itu memiliki makna, dan tentunya apabila ditempatkan dalam kalimat. Itulah huruf ma'ani. Sehingga huruf ma'ani kadang berupa satu huruf tapi dia punya makna. Ya, contohnya huruf jar yaitu ka. Namanya kaf, tulisannya ka, cuma satu huruf tapi punya makna apabila dia sudah ditempatkan di dalam kalimat. Ada huruf jar yaitu ba, tulisannya bi. Ya, cuma satu huruf saja tapi punya makna. Ya, tentunya bila ditempatkan dalam kalimat. Kemudian yang kedua, sanian huruful mabani. Huruf untuk membentuk suatu kata atau huruf pembangun suatu kata. Huruf untuk membangun atau membentuk suatu kata. Ia huruful hija'i, adalah huruf-huruf hija'iyah yang sudah kita kenal, ya, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho dan sebagainya itu. Allati tubna minhal kalimatu, yang mana suatu kata dia dibangun dari huruf-huruf tersebut, dia dibentuk dari huruf-huruf tersebut, dia disusun dari huruf-huruf tersebut. Ya, jadi yang namanya huruf mabani itu huruf penyusun suatu kata. Fa masalan, sebagai contoh, kalimatu qalamin. Misal ada kata qalam, ya. Buniyat min salasati ahrufin, lafaz qalam, qalamun atau qalamin gitu. Dia terbentuk dari 3 huruf. Apa saja itu? Hiyal qafu wal lam wal mim. Yaitu huruf qaf, lam dan mim. Maka qaf, lam dan mim itu namanya huruful mabani. Karena dia adalah huruf pembentuk suatu kata, bukan huruful ma'ani. Kemudian kita lanjutkan, wa huruful ma'ani min jihati amaliha naw'ani. Huruf ma'ani dilihat dari sisi beramal tidaknya dia, itu terbagi menjadi 2. Ya, dilihat dari sisi amalnya, itu terbagi menjadi 2. Awalan hurufun amilatun, yang pertama namanya huruf amilah, yaitu huruf yang mengamalkan, yaitu huruf yang mempengaruhi lafaz selainnya. Ya, kahurufil jari, contohnya seperti huruf-huruf jar, ini menjadikan lafaz setelahnya dihukumi majrur, di i'rab sebagai majrur. Ya, misalnya ada masjidun diawali fi, jadi fil al masjidu diawali fi menjadi fil masjidi. Misalnya ada al maktabu diawali ala menjadi alal maktabi. Ya, di sini huruf jarnya itu mengamalkan lafaz setelahnya menjadi majrur. Wal jazmi wan nasbi, demikian juga huruf jazm dan juga huruf nasab. Huruf jar itu masuk ke isim, huruf jazm itu masuk ke fi'il, dan huruf nasab juga masuk ke fi'il yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Ya, huruf jazm misalnya ada yajlisu diawali lam jadi lam yajlis, dia terpengaruh. Maka lam ini namanya huruf yang mengamalkan. Ada yajlisu diawali lan menjadi lan yajlisa, nah, ini terpengaruh. Maka lan ini juga contoh dari huruf yang mengamalkan. Sehingga jenis huruf pertama ada huruf yang dia mengamalkan, maksudnya mempengaruhi lafaz yang setelahnya. Terpengaruh olehnya ada yang merupakan huruf jar, ada yang merupakan huruf jazm, dan ada yang merupakan huruf nasab. Kemudian yang kedua, sanian, ghairu amilatin. Huruf yang tidak mengamalkan, au muhmalatun, atau huruf yang tidak beramal, muhmalah. Ya, ghairu amilatin au muhmalatun, huruf yang dia tidak mengamalkan dalam arti lafaz setelahnya tidak terpengaruh olehnya. Contohnya apa? Kasini seperti sin, wasaufa dan saufa, walhamzatu dan hamzah, wahal dan hal. Huruf-huruf ini tidak mempengaruhi lafaz setelahnya. Misalnya ada yajlisu diawali sin menjadi saya jelisu, menjadi saya jelisu, artinya tetap, ya tidak berubah, ya jelisu tetap saya jelisu. Kemudian ada ya jelisu di awali saufa, saufa ya jelisu, ya dia tetap tidak berubah, ya tetap tidak berubah. Maka sin dan saufa ini namanya ghairu amilah, huruf yang tidak mengamalkan karena tidak mempengaruhi lafaz yang setelahnya. Demikian juga alhamzah, misalnya ada zaidun di awali hamzah, azaidun. Ya, misalnya azaidun talibun, tidak menjadi azaidan atau azaidin, enggak tetap. Ini namanya tidak mengamalkan. Demikian juga hal, ya. Hal ini adalah istifham untuk pertanyaan, ini juga tidak mengamalkan. Hal zaidun talibun, hal dhahaba zaidun, ya, atau hal yadhabu zaidun, ini juga tidak mengamalkan, tidak mempengaruhi lafaz yang setelahnya. Jadi secara garis besar seperti itu. Huruf itu ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Nah, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian sebagai latihan adalah, antum baca secara lengkap halaman 31, lafadkan ya, bacaan dengan dilafadkan untuk latihan kita membaca. Ya, karena harapan kita juga ketika sudah selesai buku ini bukan sekedar paham tapi bisa membaca, seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ya harus memaksakan diri untuk membaca. Maka untuk kali ini tugasnya adalah baca halaman 31 ini. Ya, baca halaman 31. Kemudian tugas kedua adalah buat buat dua kalimat, yang satu menggunakan huruf yang mengamalkan, yang satu menggunakan huruf yang tidak mengamalkan, seperti itu ya. Jadi latihannya gampang, latihannya mudah untuk kali ini adalah membuat dua kalimat, yang satu menggunakan huruf yang mengamalkan, yang satu yang tidak mengamalkan. Tapi ada dua bentuk latihan. Yang pertama tadi apa? Membaca. Ini penting ya, membaca. Baca, ya baca halaman 31 dan juga kerjakan, yaitu dengan cara membuat kalimat tadi. Nah, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.